Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lembut terhadap mereka. Walaupun fatan qalidul qalbi lan fatu min hawli. Kata Allah, Muhammad jika berkeras, kasar, maka mereka akan lari dari muka. Ini tarbiyah Allah terhadap beliau. Ya, maka beliau tidak fadzal, tidak ghalid, tidak keras, tidak kasar. Ucapannya enak didengar, lembut, santun. Ya.